Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman lisya'ni wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, jamaah Masjid Tarbiyah Cilandak yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan bahagia ini kita akan bahas tentang perang yang terkenal dari peperangan-peperangan kaum muslimin, yaitu Ghazwatul Ahzab atau dikenal juga dengan Ghazwat Al-Khandaq. Adapun dinamakan dengan Ghazwat Al-Khandaq karena ketika itu kaum muslimin menggali parit atau khandaq, ya, dalam rangka untuk melakukan pertahanan, ya, sehingga orang-orang musyrikin tidak masuk dalam kota Madinah, tidak masuk dalam kota Madinah, sehingga digalilah khandaq, ya, sehingga menghalangi mereka untuk masuk dalam kota Madinah. Dan disebut juga dengan Ghazwatul Ahzab karena ketika itu berkumpullah kaum musyrikin dari berbagai macam kabilah, ya, bergabung dengan orang Yahudi dari Bani Nadir, ya, sehingga jumlah mereka sekitar 10.000 orang, kemudian menyerang kota Madinah. Sehingga mereka adalah perkumpulan, persekutuan dari berbagai macam kabilah-kabilah Arab, Quraisy, Ghatafan, Bani Asad, dan yang lainnya banyak sekali, ya. Sehingga disebut dengan Al-Ahzab. Ya, Al-Ahzab artinya sekutu, datang banyak kemudian menyerang kota Madinah. Dan perang ini terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah, ya. Namun nanti akhirnya tidak terjadi peperangan, ya, karena kaum musyrikin tidak bisa masuk, ya. Hanya terjadi panah-panahan di antara mereka, ya, tidak terjadi pertemuan fisik, ya, karena mereka terhalangi dengan khandaq. Adapun sebab terjadinya perang Ahzab, yaitu sekelompok dari pemimpin-pemimpin orang Yahudi dari Bani Nadir yang mereka tadinya tinggal di kota Madinah, ya, kan di kota Madinah ada Bani Qainuqa, kemudian Bani Nadir dan Bani Quraidah. Bani Qainuqa terusir, Bani Nadir juga terusir, ya. Yang turunlah surat Al-Hasyr, ya, di mana mereka pergi, kemudian mereka menghancurkan rumah-rumah mereka, kemudian mereka pergi meninggalkan kota Madinah. Ya, nanti Bani Quraidah akan diperangi oleh Nabi setelah perang Ahzab. Ketika Nabi mengusir mereka dari kota Madinah, Nabi tidak membunuh mereka, Nabi mengusir mereka. Mereka pergi ke Khaybar. Di antara orang-orang Yahudi tersebutlah Salam bin Mishkam, kemudian Salam bin Abil Hukaik, kemudian Huyay bin Akhtab, yaitu bapaknya Sofiyah, kemudian Kinanah ibnu Rabi, dan yang lainnya. Mereka keluar, provokator-provokator Yahudi ini, mereka pergi ke Mekah. Sampai di Mekah, kemudian mereka berkumpul dengan pembesar-pembesar orang Quraisy. Mereka provokasi. Kemudian mereka menyemangati orang-orang Quraisy, karena orang Quraisy juga musuh kaum muslimin, sama-sama berkepentingan. Maka orang Yahudi pintar memprovokasi orang-orang Quraisy untuk menyerang kota Madinah, ya. Bahkan orang-orang Yahudi menjanjikan, bahwasanya berjanji, kami akan menolong kalian, ya. Kami akan menolong kalian dengan jiwa raga kami dan harta kami, ya. Dan kami akan bersama kalian sampai kami akan menghabisi Muhammad dan pengikutnya. Akhirnya orang-orang Quraisy tertarik dengan ajakan mereka. Kemudian orang-orang Quraisy ketika diajak untuk berperang, maka mereka bertanya kepada orang Yahudi. Sekedar pertanyaan, ya ma'syara Yahud, wahai orang Yahudi sekalian, innakum ahlul kitabi al-awwali, kalian adalah ahlul kitab al-awwal, ya. Kalian telah diberi al-kitab sebelum orang Islam, wali ilm, ya, sebelum orang Islam, sebelum Nasara, kalian telah diberi Taurat. Bima asbahna nakhtalifu fihi nahnu Muhammad, afadinuna khairun amdinuhu. Maka mereka bertanya kepada Yahudi, wahai orang Yahudi, coba kalian perhatikan, kami sekarang ribut sama Muhammad, orang Quraisy. Menurut kalian, agama kami lebih baik atau agama Muhammad? Sekedar pertanyaan menguji, benar enggak orang-orang Yahudi benar-benar tolong orang-orang Quraisy? Maka orang Quraisy bertanya, ya, apakah agama kami lebih baik ataukah agamanya Muhammad? Maka orang-orang Yahudi dengan serta-merta berkata, bal dinukum khairun min dinihi. Agama kalian lebih baik daripada agamanya Muhammad. Kata mereka, agama kalian lebih baik daripada agamanya Muhammad. Wa antum aula bil haqqi minhu, dan kalian lebih di atas kebenaran daripada Muhammad. Ya. Mereka bohong. Orang Yahudi tahu orang-orang musyrikin, penyembah berhala, di atas kesesatan. Bahkan sebelum Nabi SAW memproklamirkan diri sebagai seorang Nabi, orang Yahudi sering bertengkar, sering berperang sama suku Aus, suku Khazraj, sebelum mereka masuk Islam. Jadi mereka tidak suka dengan penyembahan terhadap berhala. Ya, mereka benci dengan kesyirikan, dan mereka tahu bahwasanya orang-orang kota Mekah, orang-orang Quraisy penyembah berhala. Dan mereka tahu itu adalah batil, kesyirikan. Tapi ketika orang-orang Quraisy tanya, mana yang lebih bagus, agama kami atau agamanya Muhammad? Agama penyembah berhala atau agama penyembah Allah? Maka orang-orang Yahudi demi untuk mengambil hati mereka, mereka berkata, antum lebih baik wahai orang-orang Quraisy, dan antum lebih utama di atas kebenaran daripada Muhammad. Akhirnya turunlah firman Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang pernyataan mereka tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, alam tara ila alladziina uutu nasiiban minal kitaabi yu'minuuna bil jibti wa taaghut. Tidakkah engkau lihat kepada orang-orang yang telah diberikan sebagian daripada Alkitab, diberikan Taurat, yu'minuuna bil jibti wa taaghut, mereka beriman kepada sihir dan beriman kepada taaghut, wa yaquluuna lil ladziina kafaru, dan mereka berkata kepada orang-orang Quraisy, orang-orang kafir, haula'i ahda minal ladziina aamanu sabila. Kata mereka, kalian orang-orang Quraisy lebih mendapat petunjuk daripada orang-orang beriman, daripada pengikut Muhammad. Kata Allah, ulaika alladziina la'anahumullah. Mereka itulah orang-orang terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Barang siapa yang dilaknat oleh Allah, maka dia tidak akan mendapatkan penolong baginya. Jelas orang Yahudi menghalalkan segala cara, ya. Menghalalkan segala cara. Jadi tadi mereka al-ghayah tubarrirul wasilah. Tujuan menghalalkan segala sarana. Ulang, ini kaidahnya orang Yahudi, al-ghayah tubarrirul wasilah, bahwasanya tujuan menghalalkan segala cara. Mereka tidak perlu mau pura-pura kafir, mau perkataan apa saja, enggak ada masalah, ya. Ya, mereka bertaqiyah, ya, taqiyahnya Yahudi. Baik. Inilah pernyataan mereka, ya. Untuk menyenangkan hati orang-orang Quraisy, akhirnya orang Quraisy semakin semangat dengan provokasi dari orang-orang Yahudi dari Bani Nadir yang dipimpin oleh Huyai bin Akhtab, bapaknya Safiyyah bintu Huyai. Baik, akhirnya keluarlah orang-orang Quraisy dengan kelompoknya, ya. Disertai dengan orang-orang Arab yang mengikuti suku-suku yang lain. Dari Kinanah, dari Ahli Tihama. Jumlah mereka 4.000 orang. Keluarlah orang Quraisy berjumlah 4.000 orang. Mereka telah membuat kesepakatan di Darun Nadwah, ya. Mereka membawa 300 pasukan berkuda, ya. Kemudian mereka membawa 1.500 ekor unta. Kemudian mereka keluar dengan kepemimpinan Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan bin Harb pimpinan utama. Kemudian mereka berjalan keluar dari kota Mekah menuju kota Madinah. Sampailah mereka di Marri Zahran, bertemu dengan Banu Salim atau Banu Sulaim. Jumlah mereka ketika itu 700 orang, dipimpin oleh Sufyan bin Abdi Syams. Ya, Sufyan bin Syams membawa 700 orang dari Bani Sulaim. Kemudian juga bergabung dengan mereka dari Banu Asad, dipimpin oleh Tulaiha bin Khuwailid. Tulaiha bin Khuwailid al-Asadi membawa dari Banu Asad. Ya, kemudian juga bergabung dengan mereka kabilah-kabilah Ghatafan, yaitu dari Banu Fazarah, jumlahnya 1.000, dipimpin oleh Uyainah bin Husn bin Hisan. Uyainah bin Hasan dari Al-Fazari membawa kabilah Fazarah dengan jumlah 1.000 orang. Kemudian Banu Murrah dengan jumlah pasukan 400 orang, dipimpin oleh Al-Harith bin Auf. Kemudian Banu Asja' jumlahnya 400 orang, dipimpin oleh Mis'ar bin Zukhailah. Kemudian bergabung dengan mereka suku-suku yang lain. Sehingga setelah bergabung bersekutu, Quraisy 4.000, kemudian bergabung dengan, kita bilang, kabilah Ghatafan, Bani Asja', Bani Sulaim, kemudian Bani Asad, ya. Kumpul semuanya jumlahnya 10.000. Semua berjalan bersama menuju kota Madinah. Ya. Itulah kenapa disebut dengan Al-Ahzab. Dan mereka dipimpin oleh Abu Sufyan. Siapa komandan utamanya? Abu Sufyan radhiyallahu anhu, ketika itu masih kafir. Maka berangkatlah mereka menuju kota Madinah. Nabi SAW mendengar kabar kedatangan mereka dengan mata-mata Nabi. Ya. Nabi punya uyun mata-mata. ya, ibunya apa namanya intel-intel yang Nabi kirim untuk melihat kondisi. Ya. Ya, Nabi SAW menjalankan strategi peperangan. Ya, datanglah kabilah dari sekelompok dari Khuza'ah melaporkan kepada Nabi bahwasanya orang-orang sudah berkumpul untuk menyerang kota Madinah. Maka Nabi SAW pun memanggil para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW kabarkan tentang kondisi yang ada. Ya, kemudian Rasulullah SAW bermusyawarah. Dan ini diantara sifat mulia Nabi SAW. Ya, wasyawirhum fil amr, kata Allah, bermusyawarah kepada mereka. Nabi SAW orang paling cerdas diantara mereka. Yang paling hikmah, yang paling hakim, yang paling bijak. Ya, yang paling bertakwa. Tetapi namanya ini kemaslahatan bersama. Nabi bermusyawarah. Ya. Karena kalau kita bareng-bareng ada sisi pandangan, sudut pandang yang lain sehingga digabungkan menjadi lebih kuat. Siapa tahu ada yang punya ide yang baik ya. Maka demikianlah seorang jangan dia ujub, dia tidak mau dengar pendapat orang lain. Ya, kita boleh mungkin kita cerdas mungkin, tapi bisa jadi ada pendapat lain, ide lain yang mungkin lebih cemerlang. Tidak mengapa kita mendengar. Kalau kita tetap ternyata ide kita lebih bagus ya kita jalankan. Tapi tidak ada salahnya kita mendengar masukan dari orang lain. Nabi SAW kemudian kumpul dengan para sahabat bermusyawarah, ya, sampai akhirnya Salman Al-Farisi memberi isyarat untuk menggali Khandaq. Salman Al-Farisi baru saja keluar atau bebas dari perbudakannya, ya, setelah dia apa namanya membebaskan dirinya dari majikannya Yahudi. Ini perang pertama yang diikuti oleh Salman Al-Farisi, perang pertama. Jadi dari Persia, ya. Dan dia sudah merdeka. Dia sudah masuk Islam lama, tapi sebagaimana pernah kita jelaskan tentang kisah Salman, dia harus membayar dirinya, menebus dirinya dari majikannya dengan waktu yang cukup lama. Akhirnya setelah dia merdeka, perang pertama kali yang diikuti oleh Salman adalah perang Khandaq. Maka dia kasih diri, dia berkata, "Ya Rasulullah, inna kunna bi Faris, kami dulu di Persia. Idza husirna khandaqna alaina. Kalau kami dalam kondisi dikepung, kami bikin Khandaq." Bikin parit agar musuh tidak bisa masuk menyerang kami. Itulah metode peperangan kami. Ya. Fa'ajaba dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyukai ide tersebut. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai menjalankan ide ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyuruh untuk menggali khandak dari sisi utara. Ya. Dan itulah yang bagian terbuka, auratul Madinah. Itu bagian Madinah yang mudah terbuka dan mudah untuk diperang oleh kaum musyrikin yang terletak di antara harratain, yaitu Harrah Waqim dan Harrah Al-Wabrah, ya. Karena Madinah ketika itu terdiri atas dua harratain. Harrah itu artinya kumpulan batu-batu cadas yang keras yang tidak bisa dilewati oleh onta maupun kuda, ya. Sehingga Madinah bagian utaranya terbuka, ya. Kalau mau saya gambarkan kira-kira seperti ini, ya. Ini utara, ya. Utara, ya. Baik. Sini selatan tentunya. Sini Ka'bah. Ka'bah kan selatan. Baik, Madinah, ya. Secara umum sederhananya ini Harrah misalnya, ini Harrah. Harrah itu dalam kurung kumpulan, ya, batu cadas, ya, yang tidak bisa dipijak oleh onta dan kuda. Ya, di sini juga Harrah, ya, sama Harrah. Di sini disebut Harrah Syarqiyah, ya. Harrah Syarqiyah. Kemudian Al-Harrah Al-Gharbiyah, ya. Ini bagian Harrah bagian barat. Ini Harrah bagian timur, ya. Sekarang masih disebut dikenal di Madinah ada Harrah Syarqiyah, ada Harrah Gharbiyah, ya. Sementara bagian selatan daerah sini, di sini banyak kebun-kebun daerah sini, daerah areal kebun-kebun, ya, kebun-kebun korma. Sehingga di sinilah kota Madinah, ya, kota Madinah. Sehingga mereka kalau ingin menyerang, di sinilah daerah yang terbuka, inilah areal terbuka. areal terbuka. Kalau disebut dengan auratul Madinah, ya. Inilah yang terbuka. Sehingga ketika Ahzab mau datang menyerang kota Madinah, maka mereka harus menyerang dari daerah utara. Karena dari sini enggak bisa, dari sini enggak bisa, dari selatan enggak bisa. Ya. Mudahnya masuk dari kota, dari arah utara. Kondisi kota Madinah ketika itu seperti itu. Tidak bisa ditembus dari arah timur, tidak bisa ditembus dari arah barat, tidak bisa ditembus dari arah selatan, hanya bisa ditembus dari arah utara, ya, dari arah utara. Di sini ada namanya, daerah nama Jabal Sila, ya. Jabal Sila. Yang sekarang dekat lokasi Masjid Khandaq. Ya, sekarang sudah dibangun masjid Khandaq. Kaum muslimin bermarkas di sini. Dan kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi perang Khandaq, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan logis, ya. Bukan hanya kita akan beriman, kita pasti menang. Logikanya pasukan kaum muslimin 3.000, ya. 3.000 orang, sekitar kurang lebih 3.000. Pasukan kaum musyrikin 10.000. Kurang lebih 10.000. Kemudian ini persenjataan terbatas. Terbatas. Ini persenjataan lengkap. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpikir logis, ya. Bagaimana menghadapi 10 susah menghadapi 10.000 ini? Oleh karenanya mau tidak mau Nabi harus bikin khandak di sini. Sinilah digalilah khandak, ya. Gampangannya demikian. Ini khandak. Tentu berkelak-kelak, ini saya sekedar sederhananya, ya. Khandak. Buat apa? Agar orang-orang musyrikin tidak bisa masuk ke areal kota Madinah. Ya. Khandak ini, ya. Khandak ini, ya. Panjangnya 100 meter, ada khilaf, ya. Ada yang mengatakan kurang lebih 3 kilometer. Ada yang mengatakan sampai sekitar 10 kilometer. Wallahu alam bisawab. Intinya bagaimana menggabungkan antara Harra Syarqiyah dengan Harra Gharbiyah. Ya, perlu digali khandaq. Digali khandaq. Tapi intinya paling kira-kira sekitar 3 kilometer. Kemudian lebarnya 9 hasta. Kalau satu hasta segini, ini berapa meter nih? Setengah mil lebih, ya. Lebih, ya. Lebih, ini mungkin 70. Ya, kalau 70 kali 9 berapa, coba? 70 kali 9 berapa? 9. 7 kali 9, 63. Iya, 6,3. Ya, kelamaan. Sekitar, ya, 6 meter lah. Kira-kira 6 meter. Kemudian dalamnya, ini jadi ini lebarnya, ya. Kira-kira ini 9 hasta, ya. Sekitar 6 meter kira-kira. Dalamnya 7 hingga 10 hasta. Ya, 7, ya, sekitar 4 meter sampai mungkin 7 meter lah kira-kira lah, ya. Ini cukup berat, ya. Jadi Nabi bagi tugas sementara mereka sedang memperjalanan, mereka sudah bergerak. Sementara mereka sampai di kota Madinah dari Mekah Madinah, perjalanan kurang lebih, ya. Perjalanan dari Mekah menuju Madinah dengan pasukan tersebut kira-kira 1 minggu, kurang lebih 7 hari. Kira-kira 7 hari. Nabi dapat kabar mereka keluar, maka harus segera gali. Dan ini perlu strategi. Ya, Nabi tentu harus berpikir matematis, ya. Ini panjangnya berapa? Berapa kilometer? Lebarnya berapa? Kenapa dibuat 9 hasta dengan lebar sekitar 6 meter dengan dalam sekitar 7 meter, 4 sampai 7 meter tergantung di daerah mana, supaya kuda tidak bisa loncat. Kalau cuma 2 meter kuda lari sih masuk, ya. Bahaya kalau udah masuk, masuk dalam sini ribut, repot. Maka dibuatlah jarak yang cukup panjang dengan lebar yang dalam sehingga kalau kuda masuk tidak bisa loncat lagi ke atas. Ya, kalau dia masuk ke bawah tinggal dipanahin oleh kaum muslimin. Ini kira-kira Seperti itu ya. Jadi akhirnya dibagi tugas. Ada sebagian ulama mengatakan dibagi 10 orang gali berapa. Ditugaskan oleh Nabi. Karena ini kalau kita bilang kerjaan harus selesai. Dan pendapat yang benar, ada yang mengatakan yang benar kira-kira Nabi harus menggali ini sekitar 6 hari sebelum mereka datang. Waktu kerja ya, kurang lebih 6 hari ya. Kurang lebih 6 hari. Karena kalau 7 hari keburu mereka datang. Maka ini harus disiapkan kondak tersebut, pari tersebut ya. Maka kerjalah para para sahabat ya. Ini kira-kira proses penggalian khandak. Suasana ketika itu, kondisi cuaca musim dingin. Kemudian musim kelaparan. Ya. Kemudian harus kerja siang malam menggali parit dengan jarak berkilo-kilo dengan lebar 6 meter dalam sekitar 4 sampai 7 meter. Dan ini pekerjaan yang sangat sangat berat, harus dikerjakan para sahabat sebelum kaum musyrikin sampai ke kota Madinah. Mulailah para sahabat menggali dan menggali. Baik. Mulailah para sahabat menggali di musim dingin ya. Dan Rasulullah SAW terjun langsung menggali. Rasulullah SAW pemimpin, tapi dia tidak cuma asal ngomong ya. Ya, tapi dia apa namanya? Turun kerja. Rasulullah SAW ikut turun kerja ya, beliau mengangkat tanah ya, memberi motivasi kepada kaum muslimin ya. Al-Imam Al-Bukhari Imam Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Khandaq. Rasulullah sallam keluar menuju Khandaq. Fa idzal muhajirun wal ansar yahfiruna fi ghadatin baridah. Tiba-tiba ya, karena 6 hari Rasulullah kecek, Rasulullah ikut kerja, Rasulullah ngecek, Rasulullah ikut kerja. Pagi hari tiba-tiba Rasulullah sallam melihat para sahabat sedang menggali di waktu pagi yang dingin, di waktu subuh yang dingin. Mereka tidak punya budak-budak untuk disuruh ya, untuk mengerjakan pekerjaan. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat keletihan yang dirasakan oleh para sahabat di musim dingin, kemudian kelaparan yang dirasakan oleh para sahabat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Allahumma innal aisha aishul akhirah, faghfir lil ansari wal muhajirah." Ya Allah, sungguhnya kehidupan yang sungguhnya adalah kehidupan akhirat. Ampunilah kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Ya. Ini perkataan Nabi yang luar biasa. Allahumma innal aisha aishul akhirah. Ya. Faghfir lil ansari wal muhajirah. Ampunilah kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Ya. Sampai sebagian ulama mengatakan kalau kita terpesona dengan dunia atau kita melihat dunia dalam kondisi sulit, maka ucapkanlah ini, innal aisha aishul akhirah. Sungguhnya kehidupan yang sungguhnya kehidupan akhir, bukan kehidupan yang sekarang. Kalau Anda susah, sabar, ini bukan kehidupan yang sungguhnya. Kalau Anda melihat orang dalam hidup kehidupan mewah, bilang ini bukan kehidupan yang sungguhnya. Ya. Agar kita ingatkan diri kita, innal aisha aishul akhirah, sungguhnya kehidupan yang sungguhnya adalah kehidupan akhir. Sehingga kita tidak tergiur dengan dunia yang dimiliki oleh orang lain, dan kita tidak terlalu bersedih dengan kesulitan yang kita hadapi. Ya. Kita ingatkan diri kita, ingatkan keluarga kita, innal aisha aishul akhirah, kehidupan yang sungguhnya adalah kehidupan akhirat. Ya. Karena banyak hal yang buat kita lalai dalam kehidupan dunia ini. Ya. Ketika Nabi SAW berkata kepada para sahabat, Allahumma innal aisha aishul akhirah, warfar faghfiril ansaril wal muhajirah. Ya Allah, kehidupan yang sungguhnya kehidupan akhirat. Ampunilah kaum ansar, kaum muhajirin. Maka para sahabat yang sedang bekerja menggali khandak, maka mereka kemudian berkata kepada Nabi SAW dengan syair mereka, nahnu alladhina bayau muhammadan alal jihadi ma baqina abada. Kamilah yang telah membaiat Muhammad untuk berjihad selama kami masih hidup. Kami akan berjihad menemani Nabi selama kami masih hidup. Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim juga meriwayatkan dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Lamma kana yaumul ahzab," tatkala perang Khandaq. "Wa khandaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut menggali parit. "Ru'aituhu yanqulu min turabil Khandaq." Aku melihat Nabi mengangkat tanah dari Khandaq. Bayang parit panjang digali, digali. Nabi ikut kerja. Karena waktu harus segera. Kalau tidak terlambat percuma. Proyek selesai tidak sesuai dengan jadwalnya percuma. Musuh masuk malah mereka letih tatkala menghadapi itu semua ya. Harus segera sebelum musuh datang. Ya, Nabi SAW menggali tanah dari Khandaq hatta wara anni turabu jildat batnihi. Sampai-sampai ya aku tidak bisa melihat kulit perutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena perut Nabi terpenuhi dengan tanah. Wa kana katsira sya'r, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki rambut yang banyak bahkan di perutnya, di tubuhnya, ya. Tapi semuanya penuh dengan tanah sampai aku tidak bisa melihat kulit perutnya. Bayangkan berarti benar-benar Nabi kerja keras sampai tanah semua memenuhi, debu memenuhi apa? Tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasami'tuhu yartajizu bi kalimati Abdullah bin Rawaha, dan aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan syair-syairnya Abdullah bin Rawaha, wa huwa yanqulu minat turabi, dalam kondisi dia mengangkat tanah sambil beliau berkata, Allahumma laula anta mahtadaina, ya Allah, kalau bukan karena engkau kami tidak dapat hidayah, wala tasaddaqna wala sallaina, kami tidak bisa bersedekah dan kami tidak bisa salat. Fa anzilan sakinatan alaina, ya Allah, turunkanlah ketenteraman bagi kami. Wa tsabbitil aqdama illa qaina, ya Allah, kuatkanlah kaki kami ketika kami bertemu musuh. Innal ula qad bagau alaina, sungguhnya mereka telah berbuat zalim kepada kami, orang-orang Quraisy. Wa in aradu fitnatan abaina, kalau mereka ingin fitnah, kami tidak ingin fitnah tersebut, kami akan menghadapi mereka. Tsumma yamudu sautahu bi akhiriha, di akhir syair Nabi berkata, wa in aradu fitnatan abaina. Abaina, ya. Dalil bahwasanya seorang boleh bersyair, ya, dalam rangka untuk memberi apa, semangat dalam bekerja, ya. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Subhanahu wa Ta'ala, ya, lihatlah bagaimana para sahabat bekerja dengan giat, ya, ya. Kemudian Rasulullah SAW memberi semangat kepada mereka dengan mengucapkan, Allahumma la aisha illa aishul akhirah, ya Allah, tidak ada kehidupan sungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Faghfir lil muhajirina wal ansar, dan berilah ampunan kepada orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Ketika mereka sedang menggali khandak, ya, mereka mengalami rasa lapar yang sangat berat, ya. Karena saya katakan tadi, di musim dingin, kemudian makanan tidak ada, kemudian harus kerja keras siang malam, harus segera sebelum musuh datang, ya. Al-Imam Al-Bukhari, ya, dan disebut dalam hadis-hadis, begitu saking mereka laparnya, mereka mengikat perut mereka dengan batu agar batu terikat sehingga rasa melilitnya perut tidak begitu kerasa karena diikat dengan kuat. Tapi bukan cuma dengan kain mereka ikat dengan batu. Dan Nabi SAW juga mengikat perutnya dengan batu, ya, saking kelaparan yang mereka rasakan. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia berkata, "Inna yaumal khandaq nahfiru." Kami ketika dalam perang Khandaq kami menggali. Fa'aradat qudyatun shadidatun. Tiba-tiba ada batu besar yang tidak bisa digali. Jadi dalam tanah ternyata ada batu, dicangkul-cangkul, dikapak-kapakin enggak bisa. Akhirnya mereka datang kepada Nabi melaporkan hal tersebut. Faja'un Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalu. Para sahabat datang kepada Nabi, para sahabat berkata, "Hadhihi qudyatun aradat fil khandaq." Ya Rasulullah, ini ada batu besar menghalangi kami menggali parit. Faqala ana nazil. Kata Nabi, saya ke situ. Jadi mereka lapor, kata Nabi, saya akan ke situ, turun. Kemudian thumma qama wa batnuhu ma'subun bihajar. Kemudian Nabi pun berdiri, kami lihat ternyata perut Nabi terikat dengan batu. Subhanallah, bukan cuma para sahabat yang mengikatkan perut mereka dengan batu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikat perutnya dengan batu. Ya ikhwan, ini orang-orang terhebat di alam semesta, ya, Nabi dan para sahabatnya, orang-orang termulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka kelaparan, dan kata Jabir bin Abdullah, "Walabithna thalathata ayyamin la nadzuku dzawaqan." Kami 3 hari kami tidak merasakan apa-apa. Bayangkan, ya, tidak makan 3 hari. Sampai ikat perut mereka dengan batu. Fa akhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mi'wal, maka Nabi pun mengambil semacam kapak. Fa daraba fil qudyah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mukulkan kapak tersebut ke batu tadi. Fa ada kathiban ahyal au ahyam, maka tiba-tiba Nabi pukul batu tersebut dengan keras, maka batu tersebut pun hancur lebur seperti pasir yang bertaburan. Ini antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga, ya, bagaimana mereka sampai makan makanan yang sudah tengik, ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ja'ala al-muhajirun wal ansar yahfirun al-khandaq haula al-Madinah." Kaum muhajirin, kaum ansar sedang menggali khandak di sekitar kota Madinah. Kemudian Anas bercerita, "Yu'tauna bimil'i kaffin minasy-sya'ir." maka didatangkan bagi mereka mil'i kaffai minasy'ir, yaitu dua genggam, yaitu gini ya, dari gandum. Fayusna'ulahum bi'ihala sanikhah, kemudian dicampur dengan semacam minyak zaitun atau yang semisalnya, karena kalau cuma tepung dimakan susah ya, harus dicampur dengan semacam minyak-minyakan sanikhah yang sudah tengik, sudah berubah baunya, saking ya sudah enggak bisa dimakan, tapi mereka harus makan dengan seperti itu. Tsumma tudha'u baina yadayil qaum, cuma segitu sedikit, cuma satu genggam syair, tidak ada makanan, sementara yang menggali ada 3000 orang atau banyak orang ya, mungkin berganti-gantian sip-sipan. Intinya Nabi mengatur dengan strategi yang terbaik, akhirnya dicampur dengan minyak yang sudah tengik. Wal qaumu jia, sementara orang-orang sedang dalam kondisi lapar. Wahia basyi'ah, yaitu sangat buruk ya, yaitu baunya tidak enak. Fil khalq, ketika dimakan sini paling tidak enak, tersisa rasa apa, rasa yang tidak enak. Wala harihun muntin, dan di situ ada bau yang sangat busuk ya, bau tidak enak, tapi mereka harus makan ya. Inilah kondisi ketika itu mereka harus menggali khandaq. Adapun orang-orang munafik, maka mereka terlambat kerja, datang terlambat-lambat ya. Kaum muslimin mungkin subuh-subuh sudah kerja, mereka mungkin datang agak siangan. Kemudian mereka bikin lemas kaum muslimin ya, bikin mereka malas ya. Kemudian mereka diam-diam pulang ke rumah mereka ya, tanpa diketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa minta izin. Demikianlah orang-orang munafik. Terjadi beberapa mukjizat ketika penggalian perang Khandaq. Di antaranya, para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi mukjizat bagaimana makanan menjadi banyak. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma bercerita, "Lamma hufiral khandaq, tatkala khandaq digali, ra'aitu bin nabiyyi khamasan shadidan." Aku melihat perut Nabi kosong, benar-benar cekung, kosong, enggak ada isinya. Perut Nabi benar-benar cekung, bukan cuma rata, cekung, ya. Lapar. Fan kafa'tu ila imra'ati, maka aku segera menuju ke istriku. Fakultu hal indaki syai, apakah ada makanan? Ada sesuatu? Jabir bukan mikir dirinya, mikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kelaparan. Fa inni ra'aitu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya. Khamasan syadidan, aku lihat Nabi kelaparan. Mungkin ada perut Nabi kelihatan ya. Ya, orang kalau tidak makan kelihatan perutnya ya. Maka dia melihat, aku melihat Nabi kelaparan, sangat lapar. Fa akhrajat ilayya jiraban fihi sa'un min sya'ir. Maka istrinya, istri Jabir ya, istri yang salehah ya, ya. Inilah janda yang dinikahi oleh Jabir bin Abdullah ya. Ini yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Jabir, "Tazawwajta ya Jabir? Kau sudah nikah?" Kata Jabir, "Sudah ya Rasulullah." "Bikran am sayyiban?" Janda atau gadis? Kata Jabir, "Bal sayyiban." Janda ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, "Hal la tazawwajta bikran? Tuda'ibuha wa tuda'ibuka. Tula'ibuha wa tula'ibuka." Kenapa kau tidak menikah dengan gadis sehingga kau bisa mencumbuinya, dia bisa mencumbuimu? Kau bisa bermain-main dengan dia, dia bisa bermain-main dengan kau. Ya, bahkan dalam sebagian tafsiran, kau bisa mengambil air liurnya, dia bisa mengambil air liurmu. Maka Jabir berkata, "Ya Rasulullah, saya punya adik-adik perempuan banyak. Dan ayahku sebelum meninggal, yaitu Abdullah bin Haram, mewasiatkan kepada aku agar aku perhatian sama adik-adik perempuanku. Maka saya tidak mungkin nikah dengan perempuan seumuran dengan adik-adikku, tidak bisa ngurus mereka. Ya, maka saya pun menikah dengan janda agar bisa ngurus adik-adikku." Dan Jabir tepat. Dia meninggalkan kesenangannya. Kalau ingin senangnya, menikah dengan gadis. Tapi Jabir menikah dengan janda untuk sebagai bentuk berbakti kepada orang tua, agar janda ini bisa ngurus adik-adiknya. Dan dia mendapatkan istri yang soleha. Inilah si janda tersebut, istri Jabir. Ketika Jabir berkata kepada istrinya, ya, "Hal indaki syai', kau punya sesuatu enggak? Sungguh aku melihat Rasulullah SAW kelaparan." "Fa akhrajat ilayya jiraban fihi sa'un min sya'ir." Maka kemudian dia keluarkan jirab, yaitu semacam tempat ya. Isinya satu sok gandum. Satu sok itu ya, satu sok ukuran bayar zakat ya. Ukuran bayar zakat ya, kira-kira 2,5 kilo. Kalau beras ya, kira-kira seukuran gitulah. Volume satu sok. Isinya gandum. Kemudian dia berkata, "Walana buhaimatun dajin." Fadabahtuha, kata Jabir. "Dan kami punya buhaimah." Buhaimah itu, yaitu kambing kecil. Dajin, yaitu kambing yang di dajin maksudnya tidak dipelihara di rumputan, tapi di sekitar rumah aja, masuk keluar rumah, namanya dajin. Bisa kambing kalau kita misalnya ayam yang artinya jalan-jalan di rumah. Jadi kami punya kambing kecil, dajin. Fadzabahtuha, maka aku pun sembelih. Wa tuhanit syair, ya, maka kemudian istrinya pun menggulung gandum, menggiris gandum, ya, diperhalus. Fa faragat ila firaghi, ya. Kemudian atau faraqtu ila firaghi wa qata'tuha fi burmatiha, ya. Tsumma wallaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku pun, ya, pergi ke tempat tempayanku, kemudian aku potong-potong kambing, aku letakkan di tungku, kemudian aku pergi menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, ketika aku pergi kepada Nabi, istriku panggil. Kata istriku, "La tafdhahni." Jangan kau bikin malu aku, ya. "La tafdhahni bi Rasulillah wa bi man ma'ahu." Jangan bikin malu saya, ya. Jangan bikin malu saya depan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya, ya. Ingat, cuma kambing kecil, cuma satu sok gandum. Dan ini diingat oleh Jabir. Istrinya cerdas, ingat. Kita cuma sedikit, ya. Jangan bikin malu. Nanti orang tamu datang, enggak cukup, gimana? Faji'tuhu, maka aku pun datang kepada Nabi SAW. Wasarortuhu, dan aku bisik-bisik kepada Nabi. Fakultu. Ini undangan dari Jabir. Kata Jabir, aku bisik-bisikin Nabi. Aku berkata, "Ya Rasulullah, dzabahna buhaimatan lana." Ya. Jabir mengucapkan dengan jelas, "Ya Rasulullah, kami baru nyembelih kambing kecil. Kambing kecil. Wa tuhanna sa'an min syair, dan kami sudah menggiris satu sok gandum, ya. Cuma 2,5 kilo, kambing kecil. Kana indana, kami miliki tadi. Itu yang kami punya, ya Rasulullah, tidak ada yang lain. Fata'al anta wa nafarun ma'aka." Wahai Rasulullah, datanglah ke rumahku dengan beberapa orang. Jabir sudah, undangannya jelas. Datanglah engkau dengan beberapa orang. Kenapa? Karena kambing kecil, gandum cuma 2,5 kilo. Datanglah engkau dengan beberapa sahabat. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Fasohan Nabi SAW. Nabi teriak. Beliau berkata, "Ya ahlal khandak, wahai orang-orang yang sedang gali khandak. Inna Jabiran qad sana'a su'ran." Sungguhnya Jabir sedang bikin makanan untuk walimah kali. "Fahayya halla bikum." Ayo, mari kita makan. Ya, subhanallah. Dalam riwayat Imam Ahmad, Jabir berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ya, repot. Ini cuma beberapa orang, lekhondak ratusan orang. Kemudian Nabi berkata kepada Jabir, karena ada terjadi mukjizat, "La tunzilanna burmatakum wa la takhbizanna ajinakum hatta ajia." Jangan kau turunkan tungku kalian, tungku yang buat masak kambing jangan diturunkan, dan jangan dibakar adonan roti sampai aku datang. Jangan lakukan apapun. Kemudian kata Jabir, "Fajitu." Aku pun datang ke rumah. Kemudian Rasulullah SAW datang, ya, dengan orang-orang banyak. Sampai aku datang kepada istriku. Istriku berkata, "Bika wa bika." "Engkau ini, engkau ini." "Qad fa'altu alladhi qulti." Aku berkata kepada istriku, "Ya istriku, aku sudah sampaikan wasiatmu." Ya, aku sudah bilang sama Nabi, kambing kecil cuma satu sok gandum. Tapi ya, Nabi yang panggil mereka, mau apa lagi? Lalu istrinya dia bilang, "Hati-hati, jangan bikin malu saya, ya. Jangan bikin malu saya. Jangan sampai orang datang, makanan tidak cukup." Ya, Jabir bilang, "Saya sudah melaksanakan titahmu, wahai istriku." Tapi ternyata di luar dugaan. Akhirnya, fa'akhrajat Rasulullah SAW ajinan, fa'basaqo fihi. Maka istrinya mengeluarkan adonan roti yang terbuat dari gandum, maka Rasulullah SAW meludah ke situ. Wabaraka. Rasulullah mendoakan agar adunan tersebut yang sudah diludahi oleh Nabi SAW diberkahi. Suma amada ila burmatina. Kemudian Nabi pergi kepada tungku, yaitu panci yang digunakan untuk masak kambing. Fabasaka. Rasulullah SAW meludah lagi di situ. Wabaraka. Rasulullah SAW berdoa agar diberkahi. Suma qal. Kemudian Rasulullah berkata, "Ud'u khabizatan faltahbiz ma'i." Panggil tukang roti, suruh ikut sama saya, kita bakar roti. "Waqdahi min burmatikum wala tunziluha." Dan ambillah dari kambing, dari panci, tapi jangan diturunkan. Pancinya jangan diturunkan. Biar di situ aja. Kemudian kata Jabir radhiyallahu anhu, "Wahum alf." Ternyata mereka jumlahnya 1,000 orang. 1,000 orang. Kata Jabir, "Fa'uqsimu billah." Aku bersumpah dengan nama Allah. "Laqad akalu hatta taraku." Mereka makan, makan, makan. Sampai mereka kenyang. Mereka tinggalkan makanan tersebut. Sudah enggak selera lagi. makan sampai mereka tinggalkan. Wan harafu, dan mereka pulang semua dari rumahku. Wa inna burmatana la ta'idhu kama hiya la taghittu kama hiya, sementara kuah kambing kami masih terus ya berisi seperti semula, seperti belum diambil sama sekali. Wa inna ajinana la yukhbazu kama huwa, ternyata adunan roti kami ternyata masih seperti sedia kala. Dan ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini antara bentuk mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Nubuwat menjelaskan bahwasanya mukjizat Nabi tidak sama dengan mukjizat keajaiban-keajaiban yang lain. Air jadi banyak, kemudian makanan jadi banyak, ini tidak bisa dilakukan kecuali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun mendatangkan makanan dari tempat jauh, jin mungkin bisa melakukan. Makanan tempat jauh mungkin jin bisa, mungkin ada buah yang hanya ada di musim dingin tiba-tiba datang di musim panas, jin juga bisa bikin. Tapi makanan tiba-tiba jadi banyak ya, hanya diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini mukjizat yang tidak ada yang bisa melakukan kecuali nabi atau para anbiya yang semisalnya ya. Di antara mukjizat yang lain yang terjadi ketika perang Khandaq, apa yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dan juga diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, makatha Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wa hum yahfirun al-Khandaq thalasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sedang menggali Khandaq. Tiga hari lam yadhuku ta'aman, tiga hari mereka tidak makan. Waqalu ya Rasulullah, inna hahuna qudiyah, kata mereka Rasulullah, di sana ada batu, minal jabal, batu yang menghalangi kami. Waqala Rasulullah sallam, rushuha bil ma, percikan air, tuangkan air pada batu tersebut. Farashuha, maka mereka pun menumpahkan air pada qudiyah batu tadi. Tsumma ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhadha al mi'wal aw al mishah, kemudian Nabi mengambil kapak atau mengambil cangkul. Tsumma qala, kemudian Nabi berkata, bismillah. Fa daraba thalathan, Rasulullah pukul tiga kali pakai kapak tersebut. Bismillah. Satu, dua, tiga. Fasarat kathiban yuhal, maka jadilah seperti pasir yang bertaburan. Ya. Fakanat minni iltafatun. Iltifatun. Iltifatatun. Tiba-tiba aku melirik Nabi SAW. Fa'idha Rasulullah SAW qad shadda ala batni hajaran. Ternyata Rasulullah SAW mengikatkan batu di perutnya. Ya. Ini sepertinya kisah yang sebelumnya yang sudah kita sebutkan. Ternyata ada batu lain lagi yang menghalangi, yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dan Nasa'i dalam Sunan Kubra dengan sanad yang hasan dari Al-Bara' bin Azib. Dari Al-Bara' bin Azib, beliau berkata, "Lamma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nahfir al-khandaq," tatkala Rasulullah SAW menitahkan kami untuk menggali khandaq, "arad lana fihi hajarun la ya'khudhu fihi al-mi'wal," tiba-tiba ada batu yang menghalang kami, tidak bisa dipukul dengan kapak. "Fastakaina dzalika ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam," maka kami pun mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kami tidak bisa menghilangkan batu tersebut. Fa alqa thawbahu, maka Nabi melepaskan selendangnya. Wa akhadha al-mi'wal, kemudian Nabi mengambil kapak. Wa qala bismillah, kemudian Nabi mengatakan bismillah. Fa dharaba dharbatan, Nabi pukul sekali. Fa kasara thulutha sakhrah, maka sepertiga batu pecah. Kemudian Rasulullah berkata, ketika sepertiga batu pecah, Rasulullah berkata, Allahu akbar. U'titu mafatiha Syam, aku telah diberikan kunci-kunci kota negeri Syam. Wallahi inni la ubsiru qusurahal humra al'ana min makani hadha. Sungguh aku sekarang di tempat ini, aku melihat istana-istana negeri Syam yang berwarna merah. Ya. Tsumma daraba ukhra, kemudian Nabi pukul kedua kali. Wa qala bismillah. Wa kasara thulutsan akhar, sepertiga batu pecah lagi. Rasulullah SAW berkata, Allahu akbar. U'titu mafatiha Faris, aku diberikan kunci-kunci perbendaharaan negeri Persia. Wallahi inni la ubsiru qasra al-madain al-abyad al-an. Sungguh sekarang aku di sini sedang melihat istana-istana al-madain milik orang-orang Persia yang berwarna putih. Tsumma daraba thalithata, kemudian Nabi pukul ketiga kali. Wa qala bismillah, kata Nabi bismillah, faqata al-hajar, akhirnya hancur semua batu. Kemudian Nabi berkata, Allahu akbar. U'titu mafatiha al-Yaman, aku diberikan kunci-kunci negeri Yaman. Wallahi inni la ubsiru baba Son'a, sekarang aku melihat pintu Son'a dari sini. Ya. Dan ini di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Adapun orang munafik ketika mereka melihat Nabi melakukan dengan pukul batu kemudian mengatakan aku akan diberikan kunci-kunci negeri Syam dan aku akan diberikan negeri Persia dan aku akan diberikan negeri Yaman, mereka tertawa, ya. Mereka berkata, "Ala ta'jabuna yuhaddithukum wa yumannikum wa ya'idukum bil batil?" Tidak kalian heran lihat itu Muhammad, ya? Ngomong dengan kalian, bikin angan-angan bagi kalian, ya. Menjanjikan kebatilan, yukhbirukum annahu basara min Yathrib kusural hayra wa madain Kisra wa annahu taftahu lakum wa antum tahfirun al khandaq wa la tasin anta bruzu. Kalian dijanjikan oleh Muhammad, katanya dari kota Madinah dia melihat istana negeri Syam, dia melihat istana Persia, ya, dan akan diberikan kepada kalian, sementara kalian sekarang sedang kelaparan, gali khandak ini, yang benar aja mau pergi aja enggak berani, ya, dikepung oleh orang-orang atau tidak mampu untuk nampak, kalian dalam kondisi demikian, dalam kondisi sulit, sekarang ngaku-ngaku akan menguasai Persia dan yang lainnya, ya. Jadi mereka mentertawakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun itu adalah janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya terbukti, ya. Belum sampai setengah seperempat abad, ya, ternyata semuanya telah dikuasai. Pada tahun 14 Hijriah, ya, itu setelah 19 tahun dari kejadian ini, ya, maka terjadilah perang Yarmuk yang dahsyat yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Di situ Romawi terkalahkan dan akhirnya dibukalah negeri Syam untuk kaum muslimin. Terbukti, ya, apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun 15 Hijriah, yaitu sekitar 20 tahun setelah Nabi ngomong ketika di perang Khandaq, maka terjadilah perang Al-Qadisiyah, perang yang sangat dahsyat dipimpin oleh Sa'd bin Abi Waqqas. Situ Persia dikalahkan, akhirnya negeri-negeri Irak dikuasai oleh kaum muslimin. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam terus melanjutkan penggalian Khandaq, ya. Para ulama khilaf tentang berapa lama mereka menggali Khandaq, ya. Ibnu Sa'ad dalam tabaqatnya mengatakan mereka menggali Khandaq 6 hari. Adapun Musa bin Uqbah dalam Maghazinya mengatakan sekitar 20 hari, tapi ini jauh. Saya bilang karena perjalanan dari orang Quraisy menuju ke Madinah sekitar 7 hari, 7-8 hari. 7-8 hari, ya. Menempuh perjalanan sekitar 450 km, ya. Sehingga Nabi SAW harus menyelesaikan pekerjaan Khandaq dalam waktu 6 hari. Al-Waqidi mengatakan 24 hari, ya. Di Raudhah An-Nawawi berkata 25 hari, ya. Ada yang mengatakan sebulan. Yang benar wallahu alam bisawab sekitar 6 hari, ya. Wallahu alam bisawab. Kemudian akhirnya kaum musyrikin sampai ke kota Madinah. Kaum musyrikin sampai ke kota Madinah. Ketika mereka masuk kota Madinah, mereka dikagetkan dengan adanya Khandaq. Ya. Ini mereka tidak duga sebelumnya. Ya, 10.000 pasukan datang ingin menyerang kota Madinah. Ya, ternyata mereka dikagetkan dengan adanya Khandaq. Dan Allah mengkhabarkan tentang mereka, "Idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum." Tatkala datang dari atas kalian dan dari bawah kalian, musuh mengepung kalian. Dari atas kalian maksudnya dari orang-orang Quraisy bersama kabilah-kabilahnya semua 10.000. Dari bawah kalian maksudnya dari jantung kota Madinah, dari daerah selatan ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang Yahudi yaitu dari Bani Quraizah, dari Bani Quraizah, ya. Jadi kalau kita gambarkan, ya. Daerah sini ada daerah sekitar sini ada kabilah Quraizah, ya. Suku Yahudi. Mereka ada sekitar kurang lebih 700 sampai 1000, 700 pasukan kira-kira, ya. Nanti akan kita jelaskan insyaallah. Dan ini berbahaya, ya. Jadi kondisi Khandaq ini sangat berbahaya. Dari atas 10.000, dari bawah ada sekitar 700 orang. Kemudian para sahabat ketika mereka menggali Khandaq, ya. Kemudian tentu hasil galian tersebut mereka sebagian orang mengatakan mereka kumpulkan di sini. Jadi mereka kumpulkan hasil galian di bibir Khandaq ini. Jadi di sini ada tumpukan, ya, ada tumpukan bekas galian, ya, sebagai tempat persembunyian kaum muslimin ketika menyerang pasukan kaum musyrikin dengan panah-panah mereka. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai di sini dulu. Insyaallah pekan depan baru kita jelaskan bagaimana terjadinya perseteruan atau peperangan antara kaum musyrikin dengan kaum muslimin pada pertemuan depan insyaallah taala. Demikian yang saya sampaikan, kalau bisa mohon maaf. Wabillahi taufiq.